Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita keistiqomahan sehingga kita masih dapat belajar salah satu ilmu yang penting untuk dikuasai oleh seorang muslim, yaitu ilmu nahwu. Alhamdulillah, kita telah mempelajari kalimat inti dalam bahasa Arab, yang mana kalimat inti dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah, dan ada yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, ya. Adapun jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, ya. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah memiliki syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi ketika kita ingin menyusun kalimat jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Dan ini penting untuk dipahami betul-betul sebelum kita memahami materi lain dalam ilmu nahwu. Karena jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah merupakan pondasi utama suatu kalimat. Ya, pondasi utama suatu kalimat. Sehingga kalau kita ingin memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, maka sebelum kita mempelajari yang lainnya, kita harus betul-betul memahami terlebih dahulu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian sebagai review sedikit, bahwa jumlah fi'liyah merupakan kalimat yang susunannya adalah fi'il ditambah fa'il. Ya, ini untuk yang fi'ilnya lazim. Adapun yang fi'ilnya mutaaddi, selain fi'il dan fa'il ditambah maf'ul bih. Kaidahnya adalah untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, fira dan fara itu manis. Yang pertama, fi'il harus mufrad, ya. Kemudian yang kedua fara, ya, fa'il harus rafa, dan yang ketiga manis, sama jenisnya. Artinya fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Kalau fi'il mudzakkar maka fa'il mudzakkar. Bila fi'il muannas maka fa'il pun muannas. Kemudian rumus jumlah fi'liyah untuk fi'il yang mutaaddi, fira dan fara itu manis mana, ya. Jadi rumusnya sama dengan rumus jumlah fi'liyah fi'il lazim ditambah mana, ya. Maf'ul bih nasab. Ya, ini karena jumlah fi'liyah untuk fi'il mutaaddi ada maf'ul bih-nya, dan maf'ul bih ini wajib nasab. Adapun jumlah ismiyah rumusnya adalah madu manis dari Malang, ya. Yang pertama harus marfu keduanya. Jadi baik mubtada atau khobar harus marfu, karena jumlah ismiyah merupakan kalimat yang susunannya adalah mubtada khobar, ya. Kata yang pertama disebut dengan mubtada, kemudian keterangan atau penjelasan dari mubtada disebut dengan khobar, ya. Nah, rumusnya madu manis dari Malang, marfu keduanya. Artinya baik mubtada maupun khobar harus marfu. Kemudian rumus yang kedua manis, sama jenisnya. Artinya mubtada dan khobar harus sama jenisnya. Bila mubtada mudzakkar maka khobar pun harus mudzakkar, dan bila mubtada muannas maka khobar pun harus muannas, kecuali untuk kata yang tidak memiliki bentuk lain selain muannas, ya. Ya. Untuk kata yang tidak memiliki bentuk lain selain bentuk muannas. Contohnya misalkan as-siyamu junnatun atau as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. As-shaum dan as-siyam ini mudzakkar, ya. Kemudian junnah ini muannas. Tapi ini tidak menjadikan kalimat ini tidak sesuai dengan kaidah, karena memang bahasa Arabnya perisai itu adalah junnah, ya. Kita tidak bisa dengan sembarangan membuang tamar butohnya. Jadi kaidah ini ada pengecualian untuk kata-kata yang memang tidak memiliki dua bentuk, ya. Artinya dari sananya muannas, ya. Maka mau tidak mau kita gunakan. Baik, yang ketiga madu manis dari mubtada wajib ma'rifat, ya. Mubtada wajib ma'rifat, ya. Rumus yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya mubtada harus ma'rifat. Artinya kita tidak boleh membuat kalimat yang mubtadanya itu nakirah, ya. Ya, jadi mubtada itu harus ma'rifat. Seperti yang kita pelajari bahwasanya ma'rifat itu ada 5 jenis, ya. Ya, ma'rifat itu ada 5. Yang pertama disebut dengan yang termasuk ma'rifat adalah isim alam. Jadi semua nama yang digunakan untuk menamakan orang atau menamakan tempat, maka ia ma'rifat. sehingga kita boleh menggunakan nama orang ataupun nama tempat sebagai mubtada. Misalkan Zaidun Jamilun ya, atau Makkah itu, misalkan Makkah itu indah ya, Makkah itu Jamilatun ya, Makkah itu Jamilatun ya. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah ya, semua kata tunjuk ya, haza, hazihi, zalika, tilka ya, haulai, ulaika dan turunannya, artinya yang bentuknya musanna atau tasnya juga dianggap ma'rifat, sehingga kita boleh membuat kalimat jumlah isminya dengan mubtada isim isyarah. Misalkan haza kitabun, hadihi madrasatun ya, jadi kita boleh. Kemudian yang ketiga ya, yang juga termasuk ma'rifat adalah isim domir ya. Isim domir yang jumlahnya ada 14 dari huwa hingga nahnu, ini semuanya adalah ma'rifat, sehingga kita boleh membuat jumlah isminya dengan mubtada isim domir. Ana talibun, hiya talibatun ya, anti muhandisatun dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi ya idofah ya, yang ke apa yang keempat ya, yang keempat adalah yang ma'rifat, semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh al ya, jadi yang ada alnya maka yang ma'rifat ya. Contohnya al-kitabu ya, al-kitabu jadidun, buku itu baru. Atau al-madrasatu wasi'atun, sekolah itu luas ya. Dan memang al ini bisa kita gunakan untuk memakrifatkan sesuatu yang nakiroh. Kalau kita katakan kitabun saja atau madrasatun saja, ini nakiroh, masih umum. Nah, cara membuat marifat untuk kata-kata yang asal tidak marifat, yaitu dengan cara memberikan al ya. Jadi kitabun menjadi al-kitabu, kemudian madrasatun menjadi al-madrasatun ya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, dari empat isim marifat yang kita sebutkan, tiga yang saya sebutkan yang pertama tadi merupakan kelompok kata yang marifat dari asalnya. Artinya dari asalnya sudah diidentifikasi sebagai marifat ya. Nama orang, kemudian isim isyarah kata tunjuk, kemudian isim domir, ini memang dari asalnya marifat. Adapun yang keempat ini justru kita bisa gunakan untuk memarifatkan semua kata yang masih nakirah. Artinya kolamun masih nakirah ya, untuk membuatnya marifat tinggal tambahkan al kolam. Kitabun nakirah, kita gunakan al kitabu menjadi marifat. Madrasatun masih nakirah, al madrasatu sudah marifat ya. Kemudian yang keempat rubusnya, madu manis dari Malang, sama bilangannya. Jadi berbeda dengan jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah tidak ada kaidah bahwa fi'il itu harus sama dengan fa'il untuk jumlah bilangannya. Justru malah kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya wajib mufrad ya. Adapun jumlah ismiyah ada syarat bahwasanya mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Bila mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Mubtadanya tasniyah, khobarnya tasniyah, dan mubtadanya jama, khobarnya pun harus jama ya. Contohnya al-kitabu jadidun ya. Al-kitabu mufrad, jadidun mufrad. Al-kitabani jadidani ya. Dua buku itu baru. Al-kitabani tasnya jadidani tasnya. Kemudian al-kutubu jadidatun ya. Untuk yang jamaknya jamak tasir, al-kutubu jadidatun. Ini pengecualian. Untuk jamak tasir ya. Jamak tasir yang ghair akil, jamak tafsir yang ghair akil, khobarnya itu tidak perlu jamak juga, tapi ia dihukumi sebagai mufrad muannas. Jadi khusus untuk jamak tafsir yang ghair akil, khobarnya ya, khobarnya tetap dalam keadaan mufrad muannas. Jadi al-kutubu jadidatun, bukan al-kutubu jududun ya. Al-kitabu jadidatun. Tapi kalau kita gunakan jamak tafsir yang ghair akil, misalkan arijalu ya, arijalu jududun ya, ini boleh. Arijalu jududun ya, arijalu jududun ya, atau tempat lain anisau jududun ya, arijalu jududun anisau jududun. Berbeda kalau kita ingin menggunakan jamak tasir yang ghairu akil, maka ya khabarnya harus dalam keadaan mufrad muannas. Al kutubu jadidatun. Baik, ini review singkat dari apa yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas keterangan ya, keterangan tambahan dalam kalimat. Bila kita ingin membuat kalimat baik dalam bahasa ini sebelum bahasa Arab, tentu ada kalanya kita membutuhkan penjelasan dari kalimat inti yang telah kita buat. Misalkan ketika kita mengatakan koma Zaidun, ya Zaid telah berdiri, ya. Terkadang kita ingin menambahkan informasi lain, misalkan ya koma Zaidun di mana berdirinya atau dengan siapa berdirinya atau dengan tujuan apa berdirinya atau dalam keadaan apa berdirinya, ya maka untuk memberikan penjelasannya dari kalimat inti ini kita bisa menggunakan keterangan tambahan dalam kalimat. Dan di dalam bahasa Arab keterangan tambahan ini cukup banyak yang bisa kita gunakan. Contoh misalkan koma Zaidun amamal fasli, ya Zaid telah berdiri di depan kelas, ya. Ketika kita mengatakan amamal fasli maka jelaslah bahwasanya Zaid ini berdirinya di depan kelas ya, bukan di dalam kelas atau di luar sekolah. Ya, ini keterangan tempat, artinya menjelaskan tempat di mana perbuatan itu terjadi ya. Koma Zaidun amamal fasli. Contoh lain misalkan koma Zaidun at-tawilu, ya. Zaid yang tinggi telah berdiri. Ya, ini salah satu contoh keterangan yang mensifati pelaku. Barangkali mungkin Zaid ini ada yang pendek, ada yang tinggi. Ketika dikatakan atau diberi sifat at-tawilu, maka telah jelas yang dimaksud itu Zaid yang pendek atau yang tinggi. Kemudian contoh yang lain, koma Zaidun fil masjid. Zaid telah berdiri di dalam masjid. Nah, ini juga termasuk keterangan tempat. Atau contoh lain, koma Zaidun ma'a amrin. Ya. Misalnya, Zaid telah berdiri bersama Amr. Nah, ini semua merupakan kalimat keterangan. Ya. Kalimat keterangan tambahan dalam kalimat. Ya. Dan keterangan tambahan dalam kalimat ini ada yang sifatnya majrur, artinya ada yang iya dalam kondisi jar. Ya, nanti kita akan pelajari jar majrur yang pertama yang dalam keadaan majrur. Kemudian mudhof ilaih. Ya, ini keterangan yang i'rabnya majrur ya. Yang pertama jar majrur, yang kedua mudhof ilaih. Kemudian yang kedua ada juga keterangan yang sifatnya mansub, bahkan bisa kita katakan hampir semua keterangan ini sifatnya mansub ya. Hampir semua keterangan itu mansub ya. Contohnya nanti kita akan belajar tentang hal, keterangan kondisi, kemudian tamyiz ya, keterangan zat, kemudian nanti ada istisna, pengecualian, kemudian ada munada itu panggilan ya, kemudian ada maf'ul min ajli, keterangan tujuan, ada maf'ul ma'ah, keterangan penyertaan. Artinya hampir semua keterangan ini mansub ya. Ya. Kemudian selain ada yang majrur dan ada yang mansub, nanti ada juga keterangan yang ia tidak mengikat, artinya tidak mutlak dalam kondisi majrur dan tidak mutlak dalam kondisi mansub. Karena ia mengikuti kata yang ingin dijelaskan. Artinya bila kata yang ingin dijelaskan itu marfu, maka dia marfu. Bila kata yang dijelaskan mansub, maka dia mansub. Bila kata yang dijelaskan majrur, maka dia majrur. Ini disebut dengan tawabi, yaitu kelompok kedudukan kata yang i'rabnya tidak mutlak. Ya. Artinya dia mengikuti. Nanti kita akan pelajari tawabi ini na'at ya, sifat. Kemudian atof, kata hubung. Kemudian taukid, keterangan penguat dengan kata kulu dan ajma'u. Kemudian badal, keterangan pengganti. Ya. Jadi secara garis besar kita bisa katakan bahwasanya keterangan ini ada yang sifatnya majrur. Dan ini ada dua, ada dari majrur dan mudhof ilaih. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya mansub dan ini ada banyak ya. Ada hal, tamyiz, istisna, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Kemudian maf'ul mutlak ya. Kemudian yang ketiga ada juga keterangan yang i'rabnya tidak mutlak ya, artinya dia tidak marfu, tidak mansub, tetapi bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur ya. Dan ini disebut dengan tawabi. Dan tidak ada keterangan yang sifatnya marfu, karena marfu ini memang khusus untuk kedudukan utama dalam kalimat ya. Kalau kita perhatikan yang marfu-marfu ini biasanya dia sebagai fa'il ya, sebagai mudhari, sebagai khobar, tidak ada keterangan yang bersifat marfu. Ya. Begitu pula majuzum ya, artinya majuzum ini jazm ini merupakan i'rab khusus sebagai fi'il, sehingga tidak mungkin kita membuat keterangan dengan fi'il ya. Yang namanya keterangan biasanya dengan isim. Makanya keterangan yang dalam kondisi majuzum itu tidak ada. Tapi nanti ada huruf yang menjadikan jazm. Tapi kalau keterangan dalam kondisi majuzum ini tidak ada ya. Kecuali untuk kalimat-kalimat yang sifatnya nanti ada kalimat-kalimat yang wajib majuzum ya. Contohnya kalimat bersyarat ya. Kalimat bersyarat misalkan ainama tanzil anzil ma'aka, dimanapun kau turun aku turun bersamamu ya. Yang menjadikan ia majuzum bukan huruf tapi susunan kalimat bersyarat, ainama tanzil anzil ma'aka, dimanapun kau turun aku akan turun bersamamu ya. Tapi ini pun bukan disebut dengan keterangan tapi hanya variasi kalimat. Ya, insya Allah kita akan mempelajari variasi kalimat di bab keempat. Baik, ana rasa untuk pendahuluannya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.